Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan saat ini. Kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita adalah di pembahasan terakhir untuk masalah rukun, kemudian syarat jual beli dan ini khiyar. Nanti setelah itu kita akan masuk di pembahasan tentang riba. Nah, di bagian terakhir ini penjelasan tentang permasalahan qabd atau permasalahan serah terima barang. Dan sebelumnya sudah disampaikan oleh beliau bahwa penulis itu membuat statement qabd itu sudah dianggap pada saat barang yang kita beli sudah ditimbang, barang yang kita beli sudah ditakar, barang yang kita beli kemudian sudah dipisahkan. Dan itu sudah dianggap terjadi qabd, walaupun mungkin barangnya masih ada di toko penjual. Jadi kata kuncinya kemarin yang kita sudah lewati, jadi tergantung jenis barang. Dan itu kalau dia ditimbang begitu penjual, misalkan kita bilang, "Bu, saya beli minyaknya 1 kilo gitu ya, anggap ini minyak curah," lalu kemudian sama ibunya ditimbang. Nah, begitu sudah ditimbang, dipisahkan, itu sudah dianggap qabd, sudah dianggap terjadi serah terima barang. Atau kalau kita misalkan belinya sesuatu yang dia ditakar atau dihitung, misalnya kita beli, saya mau beli telur bebeknya 10 butir gitu ya, lalu kemudian dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, sudah dihitung, maka itu berarti sudah dianggap qabd atau sudah dianggap serah terima. Jadi ini poin yang disampaikan oleh beliau di statement-statement sebelumnya. Akan tetapi gitu ya, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar. Walaupun penulis punya pandangan bahwa qabd sudah terjadi walaupun belum perpindahan barang, artinya barang masih di toko. Jadi misalkan anggap posisi ini, meja ini gitu ya, ini adalah lapak atau toko penjual. Nah, pada saat barang yang masih di sini, ini misalkan si penjual dia jualan apa? Jual telur bebek gitu ya. Nah, sudah dipisahkan. Ini ya di plastik gitu ya. Ini ya telurnya yang mau dibeli sudah dipisahkan. Nah, itu sama penulis itu sudah dianggap qabd, sudah dianggap serah terima dan berlaku konsekuensi qabd. Akan tetapi, ya sebagaimana yang lebih kuat di sini adalah kita tidak boleh memperjualbelikan barang sebelum itu kita ambil, sebelum itu kita tarik dari tempat penjual. Artinya kalau kita mau jual lagi barang itu tidak boleh, barangnya masih berada di tempat penjual satu, kita sudah tawarkan ke orang lalu kita bilang, siapa yang mau beli telur bebek 10 butir ini, silakan. Nah itu belum boleh, karena masih berada di tempatnya si penjual. Sehingga tidak cukup sekedar ditimbang saja, tidak cukup sekedar ditakar saja, dihitung atau dipisahkan. Itu belum dianggap sebagai qabd, belum dianggap sebagai serah terima. Sehingga kita bisa tambahkan di sini atau kita bisa simpulkan, qabd itu la yatim, tidak terlaksana kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah hiyazatu, artinya sudah kita ambil, kita yang pegang, kita yang terima. Dan kemudian adalah adanya istifa, artinya dipisahkan dari barang dagangan si penjual. Kalau misalkan dia tadi punya 100 telur, kita beli 10, maka 10-nya itu dipisah dengan cara dihitung. Atau kita beli tepung, dia punya 30 kilo di dalam karungnya, kita beli tepungnya 1 kilo bu, yang tepung terigu, kemudian ditimbang sama dia, itu namanya istifa. Dan istifa nanti bisa dengan takar, bisa dengan timbang, dengan hitung, dan seterusnya. Ini mengulang seperti yang sudah disebutkan. Sehingga tidak cukup sekedar seperti itu, tapi juga harus dikeluarkan, harus diambil dari tempat si penjual. Namun kalau kita ikut pendapatnya mazhab Hambali dan juga ucapan dari penulis, yaitu gak perlu dibawa, itu sudah dianggap qobat. Nah itu perbedaannya. Dan di sini ternyata Syekh Utsaimin rahimahullah beliau tidak sependapat dengan mazhab. Dan beliau katakan yang lebih tepat itu adalah untuk qobat barang harus dikeluarkan dari tempat si penjual terlebih dahulu, diterima dan berada di resikonya si pembeli. Kemudian ada barang yang sifatnya itu subroh. Dan ini adalah tumpukan. Jadi barang-barang yang modelnya subroh ini juga sempat disinggung sebelumnya. Jadi barang itu dijual dengan cara dionggokkan atau ditumpuk. Dan kemudian juga barang lain yang dia itu bisa dipindahkan, maka cara serah terimanya adalah dengan cara dipindahkan. Apa contohnya? Beliau menyebut di sini, contohnya adalah baju, contohnya adalah hewan. Baju itu kita kan kalau beli baju nggak ditimbang ya. Bu, saya beli bajunya 1 on, 1 kilo. Atau bu, saya beli bajunya 1 gram, nggak ada gitu ya. Orang kalau beli baju ya berarti 1 pasang misalkan, atau 1 biji, atau 1 picis gitu ya. Nah, wasayyarat, mobil, motor, nah itu juga barang-barang yang caranya dengan dipindahkan, diserah terimakan, dan itu kita beli motor, kita beli mobil nggak ditimbang. Kita belinya nggak dengan cara ditakar, berapa volumenya, dan seterusnya. Nah, kemudian cara qobatnya bagaimana untuk bahan yang semacam ini? Maka cara qobatnya adalah dengan dipindah. Dan ini adalah uruf. Jadi kita bisa buatkan kategori terlebih dahulu gitu ya. Untuk model barang. Oke. Nah, barang itu tadi ada beberapa kategori gitu ya. Ada yang dia bisa di timbang, kemudian takar, kemudian apalagi diukur. Nah, itu dia harus 2 poin terpenuhi. Jadi dipisah dari barang penjual, dipisah dari barang penjual, dan kemudian dikeluarkan dari tempat penjual. Dari tempat penjual. Ini kaitannya dengan qobat barang. Nah, ada barang yang kata beliau tadi adalah dia itu bisa dipindahkan atau barang bergerak, gitu ya. Ada kategori barang yang bergerak. Kalau barang bergerak, apa contohnya tadi? Yang bisa dipindahkan adalah pakaian ya, baju, motor, kemudian apalagi misalkan elektronik. Ini semua nanti adalah dengan cara apa? Dipindahkan. Sebenarnya mirip-mirip saja gitu ya. Beliau di sini hanya memberikan kategori untuk memudahkan dalam memahami qobat atau dalam memahami serah terima barang. Nah, ada yang ketiga gitu ya. Kategorinya adalah barang yang itu mudah dipindah tangankan. Mudah dipindah tangankan itu seperti apa? Seperti ini, pena atau pensil ini gitu ya. Nah, ini kita dari penjual kasihkan ke pembeli, pembeli langsung pegang dengan tangan dan dia bisa bawa gitu ya. Beda dengan kayak mobil tadi gitu. Mobil itu kita enggak kuat ngangkatnya. Maka itu tidak bisa kemudian kita angkatkan, tapi bisa dengan bahasa dipindahkan. Dengan cara disetiri, kemudian dia dibawa keluar dari showroom dan seterusnya. Nah, kalau yang dia bisa diserahkan langsung dengan tangan, ya berarti dengan cara dipindahkan. Itu teknis qobatnya. Bentuk contohnya apa? Ada uang, ada perhiasan, ada jam tangan, jam dinding, ada pena, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada barang yang sifatnya itu, cara qobatnya itu ditakhliyah. Takhliyah itu seperti apa? Takhliyah itu artinya dikosongkan. Makna takhliya berarti barangnya itu sama si penjual dikosongkan. Bukan berarti dikosongkan barang-barang yang ada di situ dikeluarkan semua, enggak. Tapi maksud dikosongkan adalah dia angkat kendali, gitu loh. Si penjual lepaskan kontrol dia dari barang itu, dan kemudian kendalinya, penguasaannya itu diberikan kepada si pembeli. Contohnya misalkan apa? Rumah. Maka kita kasih kuncinya. Pak, saya jual rumah. Nah, ini kemudian kuncinya, ini surat-suratnya. Dan kita sudah enggak di situ lagi, silakan. Kalau saya tidak punya kunci, maka saya tidak punya kendali. Itu bentuk takhliyah. Atau kalau kemudian tanah, ya berarti tanah itu si penjual sudah tidak ikut campur lagi di situ. Dan si penjual benar-benar mengosongkan, memberikan wewenang seutuhnya kepada si pembeli. Dan contoh lain yang semisal. Biasanya properti yang tidak bergerak, gudang, kemudian bangunan, dan seterusnya itu modelnya seperti ini. Lalu apa komentarnya Syekh Utsaimin rahimahullah? Kata beliau, sebenarnya kalau kita membahas tentang masalah qabd, kita bahas masalah serah terima, ini acuannya gitu ya. Acuannya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan di masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau memang dia itu nggak perlu ditimbang, nggak perlu ditakar, nggak perlu diukur, ya sudah, berarti nggak perlu dengan cara semacam itu. Nggak perlu kita timbang. Jadi sekali lagi kata beliau, kembalikan saja kepada urufnya di masyarakat. Kalau masyarakat menganggap itu sudah serah terima, maka ya sudah, itulah terjadi serah terima. Tapi kalau kemudian sama masyarakat dianggap itu belum serah terima, gitu ya, maka tidak dianggap serah terima. Tapi juga kita perlu melihat penjelasan para ulama, jangan sampai nanti terkadang ada yang menggunakan uruf ini sebagai hilah, gitu ya, sebagai kedok, sebagai akal-akalan untuk melakukan sesuatu yang haram. Dengan dalih, ini sudah biasa kok kami lakukan, gitu ya. Ini sudah sering kita praktekkan, belum tentu yang biasa itu menjadi sebuah uruf, dan belum tentu yang sudah sering dipraktekkan itu adalah sebuah yang benar, gitu ya. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan seandainya ditegaskan patokannya ada uruf, maka ini akan lebih mudah. Jadi itu kata kunci penutup untuk masalah qabd. Di sini tadi ada barang bergerak, ada yang tadi tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak itu tadi adalah caranya dikosongkan. Nah. Terus apa kuncinya gitu ya? Kalau kita mau bahas tentang ini, tentang qabd, inti dari qabd itu adalah uruf. Dilihat saja uruf daripada barangnya seperti apa, dan kemudian masyarakatnya bagaimana. Nah, ini dua yang kita bisa jadikan acuan dan patokan dalam menilai. Kalau itu dianggap sebagai barang yang memang harus ditimbang, ya berarti ditimbang. Kalau dia memang harusnya dihitung, ya berarti dihitung. Lalu kita lihat di pembahasan selanjutnya, di situ ditegaskan tentang masalah iqalah. Jadi ini masih ada kaitannya dengan prinsip dasar atau basic-basicnya jual beli. Karena di dalam jual beli itu nanti di satu sisi ada namanya iqalah. Iqalah itu apa gitu ya? Iqalah itu adalah an yardo ahadul mutabayyi'aini bifaskhil aqdi. Artinya salah satu pihak itu merelakan dirinya untuk membatalkan akad pada saat partnernya atau rekannya memintanya biduni sabab. Jadi yang namanya iqalah itu ada salah satu pihak minta dibatalkan. Pak, jual belinya enggak jadi dilanjutkan ya. Tolonglah Pak, dibatalin aja. Kenapa? Ya enggak apa-apa gitu. Enggak ada sebabnya. Jadi dia minta pengen dibatalin. Maka la yalzamuhu bil aqdi, jadi berarti akadnya tidak menjadi lazim dan kemudian itu difasakh. Apa hukumnya? Apa hukum dari iqalah? Secara hukum dia itu kalau dilihat dari sudut pandang taklifi, dia sunnah. Tapi kalau dilihat dari sisi wad'i, dia fasakh. Artinya fasakh itu berarti akadnya di-cancel. Akadnya dianulir, akadnya dibatalkan. sehingga tidak berlanjut lagi. Nah, ini adalah istilah yang mungkin muncul di dalam ilmu usul fikih. Di dalam usul fikih itu ada istilah hukum taklifi dan ada istilah hukum wad'i. Jadi kalau kita mungkin belum terbiasa dengan istilah wad'i, ya ini muncul di sini. Kalau hukum taklifi itu kita sering dengar. Ada wajib, makruh, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian haram. Lima itu kita sering dengar. Ini hukumnya apa? Haram, wajib, makruh, sunnah. Nah, itu hukum-hukum yang taklifi. Ada hukum wad'i, itu kaitannya nanti dengan status. Apakah dia sah, tidak sah, batal, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari kacamata taklifi, dia adalah sunnah. Tapi kalau dari wad'i, dia adalah fasakh. Nah, sekarang sunnah itu bagi siapa? Bagi pihak yang dimintai fasakh. Sedangkan bagi pihak yang meminta fasakh, hukumnya mubah. Jadi kalau di dalam iqalah tadi kita lihat ya. Ini untuk pembahasan baru terkait dengan iqalah. Nah, iqalah itu pembatalan. Pembatalan jual beli tanpa sebab. Jadi tanpa sebab ini bukan khiyar gitu ya. Bukan khiyar syarat. Juga bukan karena ada aib. Bukan ada aib. Kalau ada aib atau ada cacat, kemudian kita bilang sama pembeli gitu ya, sama penjual, ini barangnya ada cacat, saya tidak mau, saya minta dibatalin. Itu kita tidak bahas di dalam kategori iqalah. Iqalah itu beneran dia tanpa sebab. Murni kayak untuk kepentingan pribadi gitu ya. Murni kayak misalkan tanpa sebab itu dia karena menyesal. Ya, menyesal. Atau karena dia itu buru-buru. Kenapa? Ya saya nyesel. Harusnya enggak saya beli. Saya nyesel, harusnya enggak saya jual. Ya. Nah itu sebabnya. Dan kemudian di dalam iqalah itu ada dua pihak. Karena dia di dalam transaksi jual-beli ada dua pihak di situ. Tinggal nanti anggap saja A itu sebagai penjual, B itu sebagai pembeli. Nah, hukumnya tadi, sunnah itu bagi yang meminta iqalah. Sunnah bagi yang diminta. Bagi yang diminta untuk batal. Sedangkan bagi yang meminta itu mubah. Ini bagi yang meminta. Meminta iqalah. Jadi siapa ini ya? Ini bisa penjual, bisa pembeli. Contohnya gimana? Jadi siapa yang meminta batal bisa dari penjual, bisa jadi pembeli. Misalkan ya, kita lihat dari sudut pandang yang meminta dulu. Nah, kalau yang meminta itu adalah penjual misalkan. Penjual bilang, dia katakanlah misalnya dia kadung jual motornya gitu ya. Atau dia kadung jual sesuatu yang dia punya. Tiba-tiba dia nyesal. Misalkan itu barang kenang-kenangan atau barang yang kayak sayang sebenarnya dia jual. Ya. Dia datang ke pembeli. Mas, boleh gak barangnya dibatalin? Boleh enggak kalau akadnya di cancel? Sebenarnya sudah terjadi jual beli. Nah, berarti yang meminta iqalah siapa? Si penjual, si A. Nah, apa hukumnya bagi si A? Boleh, mubah. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang, ya, itu bukan sesuatu yang diharamkan. Terus berarti kalau gitu posisi yang dimintai siapa? Si B. Nah, si B itu punya pilihan. Kalau dia mau terima ya silahkan, dia batalkan. Kalau enggak, maka dia berhak menolak. Aduh mas, ini kan kita udah jual beli ya. Ya saya bisa sih batalin gitu ya. Tapi saya gak mau gitu. Saya keberatan kalau harus dikembalikan. Saya udah kadung suka juga sama barangnya. berhak bagi yang diminta. Atau kalau misalkan yang umum itu biasanya adalah si pembeli yang minta. Dia udah kadung beli sesuatu gitu ya, kita udah kadung beli barang, beli apa, tiba-tiba kita nyesal gitu. Atau karena ada faktor lain, misalkan kita pingin ini di-cancel saja atau dibatalin akadnya. Kita datang ke penjual, boleh nggak barangnya tak balikin, uang saya dikembalikan. Jadi dia minta batal. Nah, jadi itu bebas ya, nggak mesti penjual atau pembeli, bisa dari dua pihak itu yang memainkan perannya. Tapi poinnya nanti kalau kita posisinya sebagai pihak yang diminta, itu hukumnya sunnah bagi kita. Artinya kalau kita terima, kita kabulkan, ya kita dapat pahala. Kalau kemudian kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita nggak berdosa. Ya. Makanya bagi yang mukil atau mustakil itu nanti berbeda hukumnya. Kemudian, kenapa tadi dibedakan kok orang yang dimintai untuk batal dapat pahala dan hukumnya sunnah? Karena ada unsur ihsan ilal ghair. Ini dalilnya atau alasannya. Karena kalau kita yang dimintai itu artinya kita berbuat baik kepada orang. Allah sudah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah itu cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika ada teman yang kemudian datang, mas boleh nggak kalau motornya dibalikin? Saya nggak jadi jual. Karena satu dan lain hal. Kemudian kita bilang, oh ya sudah, kalau memang kamu butuh dan yang lain, sini uang saya, ya motornya tak kembalikan. Itu kita berbuat baik, kita berbuat ihsan sama dia dan kita akan dapat pahala. Dan Nabi juga mengatakan, dan ini secara spesifik, ada hadis terkait dengan iqalah. Yaitu man aqala musliman bai'atahu aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Jadi orang yang memberikan iqalah, mengabulkan iqalah saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalah dia, beban dia pada hari kiamat. Jadi kenapa kok itu mendapatkan semacam keistimewaan dari Allah dan Rasulnya? Karena ketika kita menerima permintaan iqalah, di situ ada unsur idkhalu surur ala al-muqal wa tafrijan likurbatihi. Jadi ada poin di situ kita memasukkan, ya, memasukkan rasa bahagia, rasa senang ke dalam hati saudara kita, dan juga itu ada unsur kita membantu melapangkan kesulitan mereka, melapangkan kesusahan mereka. La siyama idza kana syai' katsiran wa kabiran. Apalagi kalau misalkan itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang besar, maka tentu ini akan sangat membuat dia bahagia begitu kita mau terima permintaan pembatalan itu. Dan bahkan ini juga perbuatannya masuk dalam kategori sabda Nabi, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, membantu, meringankan masalah kesulitan orang-orang beriman di dunia, maka Allah akan membantu melapangkan kesulitan yang dihadapi nanti pada hari kiamat. Dan Nabi juga mengatakan, rahimallahu mro'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iktada. Jadi orang-orang yang modelnya itu mudah untuk diajak apa, dia nggak begitu sulit ya. Seperti tadi dia diminta itu mudah, ringan untuk membantu. Jadi tolonglah bisa nggak dibatalin aja, tolong bisa nggak kemudian saya itu dibalikin uangnya. Ya sudah gitu. Jadi dia itu mudah tersentuh, dia mudah untuk membantu dan yang lain. Itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Jadi doa-doa Nabi itu diberikan kepada orang semacam ini. Namun kalau kemudian kita ingin menolak, ya juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi itu adalah fadilah-fadilah yang kita akan dapatkan. Di sini beliau memberikan semacam gambaran ketika saudara kita datang dalam kondisi nadiman, kondisi menyesal. Sekarang dia bilang, ya ini saya udah kadung beli nih gitu. Terus kemudian kita juga nggak ada hak khiyar. Jadi kalau ada hak khiyar itu nggak kita masukkan dalam iqalah. Berarti kalau ada hak khiyar berarti pembatalannya karena khiyar. Dan akad kita sudah lazim, tapi kemudian saya nyesal, boleh enggak kalau dibatalin? Maka kita bilang sama orang yang tadi, kalau ada yang bertanya misalkan, ya pilihan di tangan kamu dan hukumnya sunnah. selama dia mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia membatalkan, maka Allah akan melapangkan semua kesulitan dia pada hari kiamat kelak. Jadi orang-orang yang semacam itu, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan ini mahsus ya, kita bisa lihat dalam keseharian kita. Orang-orang yang sangat mudah membantu, sangat ringan membantu, Allah justru berikan keberkahan pada barang dagangan dia. Bahkan ya tidak jarang, tadi ketika di cancel gitu ya, misalkan harganya 1 juta, dah kadung dijual. Pak, boleh enggak dibatalin pak, barangnya tak balikin, saya butuh uangnya, qadarullah Anda ada sesuatu dan yang lain. Jadi barangnya belum tak apa-apain, dibalikin barangnya ke kita, uangnya 1 juta kita kembalikan ke pembeli. Nah, ternyata qadarullah apa? Harga barang naik jadi 1.500.000. Tadi harusnya kita jualnya berapa? 1 juta. Begitu dikembalikan, salah satu cara Allah adalah dengan apa? Harganya jadi naik. Maka kita menjual barang menjadi lebih mahal dari harga awal. Ini dari sisi apa? Jaza duniawi. Balasan dari Allah yang sifatnya duniawi. Belum lagi nanti di akhirat, kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih dari itu semua. Dan kemudian kalau posisi kita sebagai pihak yang membutuhkan iqalah, kita boleh datang ke rekan transaksi kita dengan mengatakan, boleh enggak dibatalin, dan itu enggak apa-apa, bukan sesuatu yang tercela. Jadi kita bukan dalam posisi mengemis. Ya tentu juga kita harus paham gitu ya, paham dalam artian, jangan sampai kemudian kita memaksa. Ngerti ya, jadi ketika dikatakan, itu tidak tercela, ya sudah, ya kita juga tahu diri gitu loh. Ketika kita sudah transaksi, kita bilang, boleh enggak kalau misalkan saya minta iqalah, dibatalin akadnya. Sepertinya saya belum bisa kalau sudah dibilang gitu ya. Artinya kan ditolak tuh, dia enggak mau. Besok kita datang lagi, ya tahu diri juga, jangan sampai kemudian kita memaksa gitu loh. Karena apa? Dia punya hak juga. Jadi itu poin yang perlu dibedakan pada saat diperbolehkan, namun bukan berarti itu dijadikan alasan untuk apa? Memaksa orang lain, tolonglah, tolonglah gitu ya, sampai kita kemudian ngemis-ngemis, bahkan sampai kemudian menyulitkan dan membuat orang lain merasa kesusahan. Dan alasannya apa? Kenapa itu diperbolehkan? Karena ada unsur ihsan dan kebaikan. Itu dari sisi hukum taklifi ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hukum wab'inya untuk meninjau masalah iqalah ini. Kalau dari hukum wab'i, kata beliau, itu namanya fasakh, bukan jual beli. Jadi iqalah itu gini poinnya. Di sini tadi sudah ya, sekarang kan kalau di dalam akad itu ada posisinya seperti ini nanti ya, untuk statusnya. Di sini terjadi akad. Akad jual beli. Lalu setelah itu di sini ada iqalah. Nah, ini 1.1, ini 2. Nah, pertanyaannya iqalah itu statusnya sebagai apa? Di sini beliau menjelaskan ada 3 status. Iqalah itu dipahami sebagai ibtal ya. Ibtal atau pembatalan. Iqalah dipahami sebagai fasakh. Nanti dijelaskan oleh beliau. Dan kemudian yang ketiga, iqalah itu dipahami sebagai akad baru. Nah, di sini ada rentang ya, ada rentang waktu biasanya. Di rentang waktu ini juga nanti akan kelihatan efek dari perbedaan 3 ini. Oke, kembali ke teks dulu. Di sini kata beliau, kita punya 3 istilah atau 3 kemungkinan untuk iqalah. Pertama ibtal, yang kedua fasakh, yang ketiga akad. Apa bedanya? Kalau kita bilang iqalah itu artinya adalah ibtal. Ibtal itu pembatalan. Jadi pembatalan di dalam bahasa Arab mungkin beda ya dengan istilah bahasa Indonesia. Bisa dia ada makna yang bisa dipakai untuk pembatalan, tapi nanti kita lihat untuk fasakh juga kita bilangnya pembatalan gitu ya. Kalau dibilang ibtal, itu artinya akad pertama tadi batal. Jadi kalau kita bilang fasakh itu apa? Fasakh itu adalah ibtal. Berarti akad yang awal tadi itu dianggap batal. Yang akad satu tadi ya, yang sudah dikasih poin. Tapi kalau kita bilang fasakh atau iqalah itu adalah fasakh, maka akad pertamanya tetap ada. Akad pertamanya itu tidak dibatalkan. Akad pertamanya tetap ada, tapi fasakhnya baru berlaku sejak terjadinya iqalah. Jadi akad awal masih berlaku sampai masa iqalah, nanti setelah iqalah baru dia tidak berlaku lagi akadnya. Bisa dipahami beda poinnya? Kelihatan dari mana? Kalau dia, kita pakai yang poin kedua, maka segala bentuk keuntungan yang terjadi antara iqalah dengan akad itu menjadi milik pembeli. Tapi kalau tadi kita pakai dia ibtal, maka jadi milik penjual. Nanti kita lihat contoh. Dan segala bentuk aib itu juga menjadi resikonya si pembeli. Ya. Oke, ini perlu dibedakan dulu. Contohnya gimana antara ibtal dengan fasakh? Kalau berdasarkan pemahaman ini, misal ya, kita jual beli kambing, kambingnya sudah hamil gitu ya, ada janin di dalam perutnya. Kita beli berapa nih satu ekornya, sudah include janin di situ? 4 juta misalnya ya, 4 juta. Nah, akadnya misalkan hari ini. Pembatalannya begitu berjalan 1 pekan, 3 hari kemudian lahir janinnya. Lalu setelah itu terjadi apa? Ya, terjadi iqalah, terjadi pembatalan. Nah, kalau pakai pemahaman dia itu adalah ibtal, berarti segala hal dari barang ini, dari kambing ini, itu akan menjadi milik siapa? Milik si penjual. Baik janinnya, baik anaknya. Kenapa? Karena akad yang hari ini kita batalin. Artinya seakan tidak terjadi akad, ya kambing dan segala turunannya milik penjual. Tapi kalau kita bilang fasakh, maka selama belum ada iqalah, di situ ada janin, itu benefitnya buat siapa? Buat si pembeli. Janinnya tadi, kalau lahir dia jadi milik si pembeli. Terus kalau misalkan kambingnya cacat, ya itu resiko dia, gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat iqalah barulah berlaku pengembalian dan pembatalan dan seterusnya. Jadi di situ ada sisi perbedaan. Nah, bagaimana kalau dengan akad? Kalau iqalah itu kita pahami sebagai akad baru. Jadi beliau di sini mencoba meringkas sebenarnya pemahaman atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa iqalah itu adalah akad baru. Jadi kita sudah beli, nah iqalah itu dianggap sebagai akad baru. Kalau seperti itu otomatis berlaku semua syarat jual beli, konsekuensi jual beli yang lain. Artinya harga tidak mesti sama. Kalau misalkan kita bilang iqalah itu fasakh, ini saya beli 1 juta, berarti barangnya saya kembalikan, uang saya yang kembali berapa? 1 juta. Tapi kalau dipahami bahwa iqalah itu akad yang baru, bisa saja pembeli mengatakan, saya tidak mau kalau kemudian saya dikasih 1 juta, saya mau misalkan cuma 900 dan seterusnya. Bisa seperti itu. Itu kalau dipahami sebagai sebuah akad yang baru. Nah, apa yang dipilih oleh Syekh Utsaimin di sini menegaskan, iqalah itu yang lebih tepat adalah fasakh atau pembatalan. Jadi beliau ambil yang kedua. Kenapa? Karena sebelum terjadi iqalah, barangnya milik si pembeli. Kan sudah akad jual beli. Sebelum iqalah berarti berlaku konsekuensi jual beli barang milik si pembeli. Nah, setelah terjadi iqalah, itu nggak bisa kita bilang ibtal dari akad awal. Dan kita nggak bisa bilang dia sebagai akad yang baru. Makanya kata beliau, kalau misalkan ya, ada orang yang beli mobil dari saya, lalu setelah itu dia minta iqalah, minta fasakh, maka saya akan memfasakh jual beli, dan itulah disebut dengan iqalah. Jadi kalau diterjemahkan, fasakh itu apa gitu ya? Saya nggak tahu ya untuk definisi ataupun kata padanan yang pas. Tapi ya fasakh itu sebenarnya pembatalan juga gitu ya. Fasakh itu ya pembatalan juga. Tapi maksudnya kalau kita mau sandingkan dengan fasakh dengan ibtal yang tadi gitu ya. Kalau ibtal itu berarti yang awal tadi cancel beneran sejak awal, tapi kalau fasakh itu yang ini masih berlaku dia sampai terjadinya apa? Terjadinya ikolah dari sini dan seterusnya tadi baru tidak berlaku. Itu ya perbedaan poin antara fasakh dengan ibtal. Maka kalau seandainya kemudian terjadi, oke, saya mau fasakh, tapi gitu ya. Tapi harganya kita buat harga baru ya. Enggak boleh kemudian saya ngembaliin uang kamu yang tadi. Nah, kalau seperti itu berarti nanti kita bilang itu namanya jual beli. Atau misalkan permintaannya dari penjual. Penjual datang ke kita, "Mas, boleh enggak motor yang kemarin saya jual dibalikin? Nanti uang kamu tak balikin," gitu loh. Nah, artinya penjual yang minta ikolah. Pembeli bilang, "Bisa sih tak balikin gitu ya, motornya nanti tak balikin. Tapi saya enggak mau kalau yang dikembalikan ke saya cuman uang yang kemarin tak bayarin gitu. Saya maunya kemarin itu kan berapa misalkan harga motornya, secondnya 10 juta anggap ya. Nah, saya minta dibalikin 12 juta ya." Nah, itu berarti kata beliau itu bukan fas, bukan ikolah namanya. Itu adalah jual beli gitu. Itu bukan lagi ikolah, tapi kita sudah menjual, kita punya motor, kita bilang, "Saya enggak mau kalau ikolah, saya maunya jual. Ini silakan ambil motornya, bayar ke saya berapa? 12 juta. Itu jual beli namanya, bukan ikolah. Nah, itu perbedaan konsekuensi. Nah, ikolah kata beliau, tajuzu qabla qabdi al-mabi. Boleh dilakukan walaupun kita belum qabd. Nah, itu tambahan faedahnya. Jadi, kalau barangnya tadi masih di tempat penjual, kemudian kita mau ikolah, itu diperbolehkan. Walaupun kita belum qabd. Contohnya gimana? Misalkan, kita beli beras gitu ya. Kita beli beras, katakan 20 kilo. 20 kilo dikit ya. 100 kilo lah gitu ya. 100 kilo. Barangnya masih di tempat penjual. Habis itu kita sudah transfer, kita bilang, qadarullah misalkan dari kampung dapat kiriman. Dari kampung dikirimi. Mau Ramadan ini sekarang, mau puasa dikirimi beras. Aduh, kita udah kadung beli gitu kan. Tapi berasnya masih di tempat penjual. Kita telpon penjual, "Pak, boleh enggak kalau saya enggak jadi beli berasnya, Pak? Ini dari kampung dikirimi beras banyak ini, orang tua baru panen misalkan gitu, mau Ramadan. Boleh enggak uang saya ditransfer balik," gitu loh. Artinya kita belum terima kan barangnya, barang masih di toko penjual dan itu diperbolehkan. Kenapa boleh? Padahal kan kalau kita mau melakukan sesuatu atau akad kedua itu harus qabd. Beliau mengatakan ikolah itu bukan jual beli. Beda kalau kasusnya tadi barang masih di toko, beras 100 kilo tadi, kita cari pembeli. Ya, kita share di WA, siapa nih yang mau beli beras gitu kan. Dijual murah, per kilo cuma 8.000 misalnya. Harusnya itu harga beras 12.000. Itu yang enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Terima dulu barangnya dari toko baru kita boleh jual. Nah, sementara ikolah itu hanya statusnya sebagai fasakh. Membatalkan yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan ini, kita putus, kita batalin. Bukan buat akad jual beli baru. Makanya enggak apa-apa. Jadi diperbolehkan walaupun kita belum qabd. Sehingga itu kata kunci perbedaan antara ikolah dengan akad yang baru. Tapi kalau kemudian kita memahami, ikolah itu adalah jual beli, otomatis kita harus terima dulu. Qabd dulu baru kita boleh jual. Ya, itu poin perbedaannya. Nah, sekarang dibahas tentang harga. Kalau mazhab Hambali itu mengatakan bimislis saman. Artinya, ikolah itu hanya boleh kalau harganya sama. Berarti, tidak boleh dengan harga lebih, tidak boleh dengan harga kurang. Tidak boleh dengan uang yang berbeda, ataupun baik jenis ataupun kemudian bentuk gitu ya. Contoh, tadi kita belinya dengan apa? Dengan rupiah. Harganya berapa? 100. Maka ketika terjadi ikolah, barang kita kembalikan, uang yang kita terima adalah rupiah senilai 100.000. Boleh enggak kalau kemudian kita tadi nyerahkannya uang kertas lalu dibayar pakai rupiah, pakai uang receh? Enggak boleh. Itu kalau pakai mazhab Hambali. Nah, kita lihat nanti statement Syekh Utsaimin, tapi di sini beliau memaparkan pendapat mazhab. Contohnya gimana? Kita beli mobil misalkan, Lalu kemudian pembeli menyesal dan kemudian dia bilang kepada penjual, boleh enggak? Saya ikolah. Mobilnya saya balikin, uang saya dikembalikan. Tapi nanti boleh enggak kalau misalkan uangnya pakai uang lain? Tadi kan kita bayarnya pakai rupiah. Lalu kemudian pembeli bilang, uang 300 juta itu yang rupiah tadi boleh enggak kalau kamu bayar ke saya pakai dolar? Atau kamu bayar ke saya pakai ringgit? Kamu bayar ke saya pakai real? Maka di situ enggak boleh. Jadi ikolahnya tidak sah. Kan bayarnya pakai rupiah. Kenapa kok minta ikolahnya pakai dolar, pakai ringgit, pakai mata uang yang lain? Kenapa? Karena dia melakukan ikolah bukan dengan uang yang dia serahkan atau dengan jenis yang lain. Maka, kenapa kok jadi tidak sah, kata Syekh Utsaimin? Karena dia sudah berubah dari awalnya fasakh menjadi akad komersil dan jadi akad sharf. Itu poinnya ya. Contoh yang lain misalkan, beli mobil, ya, lalu dia kemudian menyesal dan bilang ke penjual, tolonglah saya diikolah, gitu ya. Lalu kata si penjual, ya bolehlah saya kasih kamu ikolah, tapi gitu ya, tapi kasih saya uang lebih gitu misalkan. Ya, kasih saya uang lebih atau kemudian saya bayar kamu lebih murah. Intinya dia situ mengambil untung, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Kalau di situ ada tambahan harga, ini bermasalah. Sehingga nanti menjadi lebih mahal atau ditambahkan harganya, dan ini menjadi seperti jual beli inah, kata Imam Ahmad, di mana si penjual mengambil untung dari pembeli. Masih ingat ya, jual beli inah? Jual beli inah itu posisinya kita ngutangin orang dengan sarana berupa barang, setelah itu kita minta bayar lebih. Jadi kita ngutanginnya berapa? 100. Dengan cara apa? Pura-pura kita beli barang, habis itu barangnya kita jual lagi, kita suruh dia bayar 120. Di situ ada riba. Dan di situ ada kemiripan dengan inah, makanya dilarang oleh Imam Ahmad kalau lebih mahal harganya. Atau kemudian, gitu ya, kalau itu dilakukan oleh pembeli dengan syarat saya mau dengan tambahan ini dan itu, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, kata Syekh Utsaimin, pendapat yang rajih di sini adalah boleh sebenarnya, boleh kalau kita melakukan ikolah dengan harga lebih mahal atau dengan harga lebih murah. Ya, bi'akol lebih murah, bi'aksar itu lebih mahal. Selama, gitu ya, selama. Jadi beliau tidak menyebutkan secara mutlak, tapi selama dia masih satu jenis. Jadi ya kalau kita pakainya rupiah, nanti dikembalikannya juga bentuknya rupiah. Dah boleh dengan uang yang lain. Apa alasannya? Pertimbangan beliau, mahzurur riba di dalam kondisi ini baid. Jadi kekhawatiran terjadinya riba dalam konteks semacam ini, itu dikatakan oleh beliau cukup jauh, gitu ya. Artinya kecil sekali kemungkinannya. Dan ini nggak bisa kalau kita mau samakan dengan inah. Kalau inah itu sangat jelas, ya, sangat jelas sekali. Begitu apa namanya, menonjol aroma dari riba itu. Berbeda dengan konteks yang semacam ini. Dan Ibn Rajab al-Hambali beliau menyebutkan Imam Ahmad itu sebenarnya punya riwayat lain yang menunjukkan bahwa praktek semacam ini boleh. Di mana berdasarkan dalil dari bai'ul urbun atau jual beli dengan DP tadi. Dan beliau menegaskan ikolah dengan iwat, ikolah yang dia minta bayaran lebih itu seperti bayar DP semacam tadi. Dan di situ beliau mengatakan diperbolehkan. Dan itu yang dirojekan oleh Syekh Utsaimin, jadi tidak masalah. Tapi tentu yang paling aman ya sudah, berapa tadi kita serahkan itu dikembalikan. Ya, saya tadi bayar 1 juta, ini barangnya saya kembalikan, tolong uang saya dibalikkan 1 juta tadi, gitu ya. Kemudian apa alasannya yang lain gitu ya, pertimbangan yang lain, kalau misalkan ya kita dengan harga sama, katanya nanti penjual itu akan diobrolin sama orang lain. Misalkan gitu ya, misalkan kita udah kadung nih jual motor sama teman, sama tetangga. Tiba-tiba besoknya gitu ya, atau berapa hari, motornya balik lagi ke kita gitu. Nah, teman-teman yang tadi tahu motor kita dijual kan nanya tuh. Eh, katanya motornya udah dijual ke si B. Kok balik lagi ke kamu gitu kan? Nggak apa-apa gitu. Kalau kita cuma bilang, ya nggak apa-apa gitu. Ada satu dan lain hal gitu kan. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang? Orang kan mikirnya negatif ya gitu. Artinya, ini pasti nggak bener nih motornya nih. Ada cacatnya nih gitu kan. Ada yang nggak bagus ini gitu. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau kemudian kita bilang nanti pembayarannya lebih, atau kemudian di situ kita ngambil keuntungan, itu untuk menafikan. Jadi penjual bisa menegaskan, ini nggak cacat sebenarnya. Nggak ada masalah dengan barang saya, sehingga beliau tetap bisa menjaga apa? Nilai barang tadi, gitu ya. Itu poinnya. Dan wala khiyar fiha, di sini beliau menegaskan, di dalam iqalah itu nggak boleh ada khiyar. Jadi di sini beliau mengatakan, khiyar itu seperti apa, gitu ya. Karena iqalah itu bukan jual-beli. Tapi iqalah murni sekedar kita memutus akad yang sebelumnya. Kalau seseorang kemudian iqalah, lalu setelah itu di majelis dia bilang, eh saya enggak jadi iqalah, boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Karena itu bukan jual-beli. Jadi kalau udah kadung ini ya, kita di majelis akad, kita bilang sama teman, Pak, boleh enggak saya iqalah, Pak? Barangnya tak balikin, uang saya tolong dikembalikan. Oh iya, bisa, siap, sini barangnya. Barangnya diterima, uangnya kemudian diserahin. Kita masih di majelis akad ini. Tiba-tiba si penjual bilang, eh mas, gak jadi deh iqalah gitu ya. Gak jadi iqalah sini uangnya gitu kan. Ini barangnya tak kasih lagi. Boleh gak gitu kan. Ini masih di majelis akad. Jawabannya gak boleh. Itu bukan jual beli. Begitu kamu sepakat, oke kita cut ya, putus. Tas, diputus ini akadnya. Ya sudah, gak bisa, kamu gak berhak khiyar lagi. Maka kalau memang nanti ada rencana, ya jangan dibilang saya terima gitu ya. Maka gak boleh dia berdalil, kan kita masih satu majelis. Kalau di dalam majelis itu kita punya hak khiyar. Enggak, itu bukan jual beli. Itu ya poinnya. Kamu malah buat dia sakit hati double itu kalau kayak gitu ya. Udah diterima, uang sudah dikasih, terus dibatalin lagi. Dan kemudian juga tidak berlaku syuf'ah. Maksudnya bagaimana gitu ya. Syuf'ah itu kan sebenarnya hak kita untuk mengambil kepemilikan dari orang lain yang menjadi syarik kita. Contohnya begini. A sama B, mereka punya tanah. Lalu, salah satu pihak menjual bagiannya. Misalnya si A. A jual bagian dia dari tanah itu kepada si C. Nah, si B itu kan punya hak. Namanya hak syuf'ah. Si B begitu tahu A jual bagiannya kepada C, dia punya hak untuk datang ke A, bilang, A, saya nggak setuju itu kamu jual. Atau dia bisa bilang ke C, C, kamu harus jual barang itu ke saya. Karena saya yang paling berhak mendapatkan bagian atau menjadi pembeli atas sahamnya si A tadi. Itu namanya hak syuf'ah dan itu dilindungi oleh syariat kita. Jadi boleh. Maka di situ dia ambil secara paksa dari pembeli. Pembeli enggak mau. Enggak mau, saya udah beli dari A. Maka kita boleh paksa si C atas nama hak syuf'ah tadi. Nah, di sini beliau memberikan contoh dengan nama Zaid dengan Amr. Lalu kemudian salah satunya dijual kepada Bakar. Jadi si C tadi. Lalu kemudian dia punya hak syuf'ah, tapi kemudian ya, kemudian dia bilang gitu, kata si B tadi, C itu teman dekat saya gitu loh. Jadi A sama si C itu teman dekatnya si B. Jadi begitu si B tahu gitu ya, iya sih saya punya hak syuf'ah, saya berhak untuk narik, saya berhak untuk minta si C batalin. Tapi C itu teman dekat saya juga gitu loh. Saya juga banyak jasa sama dia, saya banyak utang budi juga sama dia dan seterusnya. Ya sudahlah, saya enggak mau mengambil hak syuf'ah saya dan saya gugurkan. Artinya dia gugurkan tuh sama si B. Kemudian ternyata gitu ya. Nah, ini kita masuk ke kasus iqalahnya. Si C datang lagi kepada si A. Dia bilang, "A, kayaknya saya enggak bisa deh beli lagi tanah kamu. Saya nyesel beli tanah ini gitu ya. Karena saya misalkan di sana dapat tawaran lain gitu ya. Atau kemudian ada yang lebih bagus. Boleh enggak saya iqalah?" Artinya tanahnya tak balikin ke kamu. Uang saya tolong dikembalikan. Kata si A, "Ya udah, enggak apa-apa deh," kata si A. Berarti cancel jual belinya. Tanahnya balik ke si siapa tadi? Si A, uangnya balik ke si C. Nah, yang mau dikaitkan dengan hak syuf'ah tadi adalah si B gitu ya. Si B boleh enggak dia datang ke si A lalu dia tagih? Tadi kan si B itu harusnya hak syuf'ahnya ke si C, ya kan? Tapi dia bilang si C itu teman dekat saya. Enggak, ya udahlah, saya gugurkan hak syuf'ah saya. Enggak akan saya tagih gitu ya. Nah, kemudian ternyata si C ikolah ke A. A, saya ikolah enggak jadi beli. Nah, boleh enggak kemudian si B nagih ke A? Jadi si B nagih ke A, karena dia di satu sisi punya keinginan agar tanah ini 100% jadi milik dia. Nah, kemudian si B bilang, A, jual ke saya tanah kamu, bagian saham kamu yang tadi enggak jadi dibeli oleh si C. Kan saya punya hak syuf'ah, kata si B. Maka jawabannya B tidak punya hak syuf'ah. Kenapa? Gitu ya. Ikolah itu bukan jual beli. Paham ya? Ikolah bukan jual beli. Artinya si C yang tadi posisinya kan kalau tadi dari A pindah ke si C, berarti kan C bakal jadi partnernya si B gitu kan ya. Jadi syarik dia. Nah, kalau C balikkan lagi ke A, boleh enggak si B selaku syariknya si C nagih hak syuf'ah? Itu poinnya. Enggak boleh. Karena dari C ke A itu bukan C jual ke A. Kalau C jual ke A, bolehlah si B ini kemudian punya hak syuf'ah. Enggak setuju kalau C balikin lagi ke A. Ya, poinnya seperti itu. Tapi yang terjadi antara C dengan A itu hanya ikolah dan pembatalan. Paham ya? Jadi, enggak boleh kemudian si B nagih ke A. A, barang kan dibalikkan ke kamu. Sini, jual ke saya. Saya enggak setuju kalau dari C ke kamu lagi. Saya punya hak syuf'ah. Jawabannya enggak. Ya, di situ titik poinnya. Jadi si B enggak punya hak syuf'ah lagi di situ. Kecuali gitu ya, kecuali kalau memang tadi dia memahami bahwa itu adalah jual beli atau kemudian itu dijual dari C ke A, maka si B punya poin, punya kesempatan untuk syuf'ah karena berarti si B menjadi syarik dari si C. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian itu kasusnya untuk yang syuf'ah dan kita sudah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk di bab baru, itu bab tentang riba dan sharf. Jadi kurang lebih berapa halaman ini, itu selesai dari basicnya jual-beli. Ya, mulai dari rukunnya, mulai dari syaratnya, kemudian pembahasan tentang khiyar, kita sudah selesai dari bab-bab basic atau bab-bab dasar. Selanjutnya nanti adalah pengembangan dengan riba, dengan salam, ijaroh, dan akad-akad yang lain. Seperti itu untuk materi hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, pemerintah mewajibkan pengunjung pusat perbelanjaan untuk melakukan scan peduli lindungi. Tapi saya pernah masuk tanpa scan dan satpam juga membiarkan dan tidak mengecek. Bagaimanakah hukum jual beli atau transaksi atau urusan yang saya lakukan di pusat perbelanjaan tersebut, Ustaz? Apakah sah atau tidak? Jazakallahu khairan. Baik. Pembahasan tentang jual beli gitu ya, untuk sah dan tidak ya. Sah atau tidak? Itu dia ada dua faktor ya. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita sudah bahas sebelumnya yang untuk eksternal itu biasa kaitannya dengan waktu. Terus kemudian biasanya kaitannya dengan tempat. Waktu itu apa yang kita sudah bahas? Waktu itu adalah waktu sholat Jumat. Nah, artinya kalau ada orang yang wajib Jumat, kemudian dia melakukan jual-beli, apakah transaksi jual-belinya sah atau tidak? Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak. Itu faktor eksternal. Kemudian kaitannya dengan tempat, itu adalah masjid. Jadi, apa hukumnya melakukan transaksi jual-beli di masjid gitu ya? Itu sesuatu yang dilarang. Nanti apakah sah atau tidak sah, itu nanti masuk kepada eksternal. Nah, kaitannya tadi ya, ketika kita misalkan datang ke mall, datang ke pusat perbelanjaan, tidak scan barcode atau yang semisal dan seterusnya, itu nanti masuknya di sini, ya, masuknya di poin-poin eksternal. Selama bagian internalnya, gitu ya, internalnya itu apa? Ada rukun, ya. Kemudian ada syarat. Nah, diperbolehkan, maka ini aman. Artinya, ini sah. Kalau kita ke pasar itu, ke pasar pakai scan barcode enggak kita? Misalnya ke pasar tradisional gitu ya. Itu pusat keramaian. Datang ke pasar kita enggak scan barcode misalkan. Enggak ada itu mau masuk pasar itu. Ibu-ibu di pasar enggak ada satpam juga kan di pasar tradisional itu. Ya, makan kalau hujan becek-becek gitu kan ya. Sah enggak jual belinya kira-kira? Selama yang asasi, ya, rukunnya, syaratnya aman, maka aman. Ya, transaksi jual belinya sah. Sedangkan yang bagian eksternal seperti tadi scan barcode dan yang lain, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan dari jual beli tersebut. Wallahu taala alam. Ustaz mau bertanya, setelah tadi dijelaskan, apakah perbedaan yang mendasar Ustaz antara iqolah dan khiyar? Jazakallahu khairan. Baik. Apa perbedaannya antara iqolah dengan khiyar gitu ya? Khiyar yang kita sudah bahas ada banyak. Di sini khiyar itu ada sebab. Ada sebab. Kalau iqolah dikatakan tadi tanpa sebab. Coba ya kita cek lagi ininya, statement penulisnya tadi tentang masalah iqolah. Jadi perbedaannya di sebab dengan tanpa sebab. Nah, ini ya iqolah muncul ya udahan ya. Di sini beliau mendefinisikan iqolah adalah ya an yardha ahadul mutabayyi'aini bi faskhil 'aqdi idza talabahu sahibuhu biduni sababin. Ini kata kuncinya adalah biduni sababin. Jadi kita enggak pakai sebab. Nih. Artinya beneran itu si partner kita cuman minta batal karena dia cuman menyesal gitu ya. Karena dia mungkin enggak tertarik gitu. Atau mungkin dia dapat hadiah dari rumah gitu ya. Dari temannya sudah ada hadiah. Seperti tadi misalkan kita beli beras ya. Atau kita beli sesuatu. Tiba-tiba di rumah ada yang ngasih hadiah. Dianterin. Ini kalau barangnya double enggak kepake juga gitu ya. Ada barang itu yang kayak kita cuma bisa pakai satu di dalam waktu yang bersamaan. Nanti kalau kita simpen juga dia itu rusak. Kemudian juga enggak kepake. Ya sudah kita balikin gitu. Mungkin ada sebab tapi lebih kepada kepentingan si ini gitu ya, satu pihak saja. Nah, kalau yang khiyar kemarin kita bahas itu ada sebab yang itu di ini gitu ya. Sebab juga mungkin bisa dibilang sebab dari syariat. Itu ada penetapan dari syariat. Apa sebabnya? Misalkan kemarin majelis ya. Karena dia masih di majelis. Kemudian ada persyaratan. Nah, kalau dia ada persyaratan misalkan kita bilang sama si penjual, ya Pak, ini saya beli. Cuman kemarin itu katanya orang tua mau ngirim beras, Pak, gitu ya. Cuman saya nggak tahu gitu. Ini beras sudah mau habis gitu ya. Nanti kalau saya nggak beli, malam saya nggak bisa masak gitu ya. Tapi bisa jadi berasnya nanti datang siang ini gitu loh. Jadi kalau misalkan beras dari kampung datang, saya boleh ya Pak ya, balikin ini ya. Saya nggak jadi beli berasnya, saya balikin misalkan. Kalau ada persyaratan, itu masuknya nanti ke khiyar, ya. Ada kesepakatan seperti itu. Atau apalagi kemarin di antara khiyar ada cacat gitu ya. Ini sebab. Jadi bukan masuk iqolah dia kategorinya. Jadi misalkan kita beli barang sampai rumah kok dilihat ada yang gak bener nih gitu loh. Kemudian kita datang ke penjual. Kita datang ke penjual, Pak ini kok barang cacat gitu loh. Ya saya minta dipotong harganya. Atau kalau enggak ya diganti dengan yang lebih bagus. Yang normal. Atau kalau enggak ya barang tak balikin, uang saya dikembalikan. Itu ada sebab. Sebabnya apa? Cacat gitu ya. Atau sebab lain apa? Misalkan penipuan. Karena dia ditipu. Kita ditipu nih. Diakalin. Ini barang ekspor ini gitu loh. Ini barang ori gitu. Ternyata karena kita nggak tahu gitu ya, kita beli, habis itu kita tunjukin sama temen yang paham, ini gimana nih, saya kemarin baru beli nih satu pekan, wah ini barang barang lokal ini, kemudian ini barang KW misalkan. Nah, berarti kita ngerasa ditipu, kita minta khiyar, kita punya hak itu, karena ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Yang di sini itu tanpa sebab dia. Jadi kita datang, dan di sini kata kuncinya adalah, ya, kalau di sini kata kuncinya adalah keridoan. Keridoan rekan transaksi. Artinya, kalau yang di Ikola, kalau pihak yang menjadi partner transaksi nggak ridho, nggak mau dia, ya nggak terjadi ikolahnya. Berhak untuk dia menolak, maaf pak ya, kita nggak bisa batalin gitu. Kita nggak bisa terima. Kadang kan kita di toko itu ya, di nota-nota itu kan ditulis gitu ya. Barang yang sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan gitu. Silakan periksa sebelum Anda meninggalkan kasir gitu. Itu artinya dia menolak adanya ikolah. Kalau tiba-tiba kita datang tanpa sebab gitu ya, tanpa sebab kita datang balik ke toko. Mbak, tolong dong mbak, saya nggak jadi beli mbak gitu. Tolong dong, saya nggak. Mereka sudah tegaskan di dalam nota, kami nggak nerima ikolah. Artinya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau ada sebab, mau nggak mereka kemudian ini, ganti atau balikin? Mau mereka. Jadi tidak mutlak biasanya catatan di nota itu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sampai rumah kita periksa, barangnya cacat, datang lagi ke toko. Ini barangnya cacat, saya baru beli tadi gitu ya. Gak lengkap. Mau gak mereka balikin? Biasanya mau gitu ya. Dan kalau di sini gitu ya, ini tidak berlaku ridho gitu loh. Istilahnya ridho gak ridho, tetap ada hak gitu. Tetap ada hak. Misalkan nih, di majelis akad nih, di majelis gitu ya. Jadi ini poin yang kedua gitu ya. Ini poin satu tadi, poin perbedaannya. Ini yang kedua. Nah, ridho nggak ridho tetap berlaku khiyar. Contoh, kita di majelis akad. Kita sudah bayar, barang sudah kita ambil. Tiba-tiba kita berubah pikiran. Bu, saya nggak jadi beli ya bu ya. Kenapa? Nggak apa-apa, saya nggak jadi beli. Marah-marah ibunya. Oh, enggak bisa gitu loh. Kamu kan udah bayar, saya udah kasih, kamu udah tawar, gini-gini gitu kan. Marah-marah dia. Ya, tapi saya punya hak kan, Bu. Saya masih di majelis akad, kita belum berpisah, dan syariat kasih fasilitas. Khiyar majelis. Saya enggak ridho gitu loh. Ya, tapi itu hak saya gitu loh. Mau kamu ridho, mau enggak, ada khiyar majelis itu. Saya di majelis. Gitu loh. Jadi disampaikan saja, iya bu, dalam syariat itu boleh, ada hak khiyar gitu ya. Jadi ini uang saya ambil ya bu ya, nah ini barang ibu tak balikin gitu ya. Mau ibu ridho, mau enggak, saya enggak berdosa gitu loh. Secara hukum saya enggak berdosa, karena saya tidak menzolimi ibu. Ya, saya enggak menzolimi penjual, karena apa? Ada fitur, ada fasilitas dikasih syariat. Atau misalkan apa? Ada cacat nih, barang ada cacat, atau barang ada penipuan. Kita datang ke penjual. Pak, ini barangnya cacat. Dia bilang, oh saya enggak mau tahu gitu. Saya pokoknya ya saya taunya barangnya bagus loh, tapi barang bapak cacat. Artinya dia enggak ridho di sini. Apakah kemudian ini gugur dan tidak terlaksana? Ya mungkin enggak terlaksana, tapi hukum itu hak kita tetap enggak gugur. Itu ya. Secara umum itu perbedaan antara ikolah dengan khiyar. Pertama ada sebab dan tanpa sebab. Yang kedua tadi, kalau ikolah itu kalau dia enggak ridho, karena dia sudah mengikat kan jual belinya gitu loh. Nah, kalau si pihak yang kita minta enggak ridho enggak terjadi itu. Seperti itu. Wallahu alam, semoga bisa membedakan ya poin antara khiyar dengan ikolah. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, saya bersama teman-teman ada urunan modal untuk membuka sebuah usaha. Kemudian di tengah jalan saya ingin meminta kembali seluruh modal saya yang di awal tadi Ustaz. Apakah ini termasuk ikolah? Baik. Kemudian bagaimanakah teknis pengembaliannya Ustaz? Misalkan tahun 2010 saya invest 10 juta. Kemudian tahun 2022 saya mau tarik lagi. Apakah bisa modalnya dikembalikan dengan mempertimbangkan inflasi? Baik. Yang perlu dipahami, di sini harus dibedakan antara ya utang dengan investasi. Nah, kalau kita bahasnya adalah investasi, kita bahasnya adalah syirkah, ya, kemudian mudoroba. Nah, kalau kita mau keluar dari syirkah, maka pakai aturan yang rambu-rambu syirkah. Kesepakatan di awal seperti apa, gitu loh. Kesepakatan apa? Kita mau jual saham kita di situ dari kerjasama itu, maka silakan dijual. Tapi itu harus ikut apa? Ikut kesepakatan dan ikut klausul-klausul perjanjian kita di awal. Baru kita boleh. Dan kita berhak menjual, berhak kemudian exit, gitu ya, dengan menjual saham yang kita punya. Jadi ini nanti ya pakai aturan syirkah dengan jual saham, gitu ya. Nah, kemudian kalau bentuknya syirkah, kita tidak boleh di awal itu dapat jaminan bahwa modal akan dikembalikan aman. Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan prinsipnya syirkah. Ya, prinsip syirkah itu ketika kita injek modal, ada resiko modalnya nambah, ada resiko modalnya hilang. Kalau bisnisnya rugi, kalau bisnisnya tidak jalan, otomatis modalnya hilang. Nah, tapi kalau kemudian utang ini ya boleh kita ngasih utang, kemudian kita ambil. Tapi syaratnya kalau utang tidak boleh ada riba. Nah, ini yang kadang suka di campur aduk gitu ya. Saya investasi gitu kan. Nah, investasi itu dia mau pakai konsekuensi utang, modalnya nggak mau berkurang, tapi dia mau ngambil yang enak dari syirkah gitu loh. Jadi ini yang harus dipahami, urun modal ini apakah di situ posisi dia itu sebagai investor, ya pemegang saham, atau dia sebagai kreditur, dia ngutangin gitu loh. Kalau posisinya dia pemegang saham, maka pakailah aturan jual beli saham. Ya, pakailah aturan syirkah di situ ketika kita mau exit, ketika kita mau jual. Dan nggak boleh di awal ada klausul, kemudian kita aman modalnya, nggak mau rugi, dan seterusnya. Itu konsekuensi utang, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau itu utang, ya berarti kita nggak boleh ada riba gitu loh. Nggak boleh kita minta tambahan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya inflasi dan seterusnya, ini condong ke mana itu nanti? Condong ke utang jadinya kan ya. Karena kalau di dalam kita bahas bisnis gitu loh, bahas syirkah, ini biasanya nggak muncul ini. Gitu. Karena kita patokannya kalau di dalam hal ini adalah bagi hasil kan. Nah, tapi kalau kemudian dia mau pakainya inflasi, itu berarti bukan lagi kita investasi di situ. Itu nanti lebih arahnya ke utang. Utang tidak boleh ada riba gitu ya. Seperti itu prinsip umumnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjawab. Dan kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.